Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saudaraku dan hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kembali kata syukur yang kita panjatkan kepada Allah pada kesempatan kali ini atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat akhirat, nikmat ilmu dan iman, ilmu dan amal. Itu nikmat hakiki yang harus mencambuk kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmulah inti dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ilmulah yang membuat orang bahagia, orang mulia. Oleh karena itu, ciri-ciri orang-orang yang beriman, mereka semangat mempelajari dan menuntut ilmu akhirat sebagaimana mereka berusaha menguasai bidang kehidupan mereka. Adapun sebaliknya, orang yang hanya semangat menuntut ilmu dunia tapi lupa ilmu akhirat, lalai ilmu akhirat, gak serius dengan ilmu akhirat, maka hadirin yang Allah muliakan, ini bukan ciri-ciri orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka itu mengetahui hal-hal yang zahir, hal-hal yang nyata, dalam arti konkret, tangible, dari kehidupan-kehidupan dunia. Namun yang jadi masalah, wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka lalai terhadap akhirat mereka. Mereka lalai terhadap akhirat mereka. Jadi kalau dunia jago, masya Allah. Tapi kalau bicara tentang akhirat, tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala, apa kunci sukses di akhirat nanti, mereka lalai. Maka janganlah seperti mereka, jamaah. Sebagaimana kita punya waktu untuk mempelajari ilmu dunia dan bidang kita, kita harus punya waktu untuk menuntut ilmu akhirat. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mempelajari ilmu akhirat langsung dari salah satu yang terbaik, langsung dari salah satu yang terbaiknya. Siapa beliau? Al-Imam Nawawi. Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Melalui kitab beliau Riyadhus Shalihin. dan belajar dari salah satu yang terbaik selalu spesial, selalu indah, berkahnya beda. Dan kita beruntung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kembali ke bab sabar. Hadis yang ke-32. Hadis Abu Hurairah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah merahmati keluarga dan orang tua beliau. Semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam. Dan perlu kita ingatkan terus, begitulah Imam Nawawi mendidik kita jamaah di mukaddimah buku ini, untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita dalam memberikan kita ilmu akhirat, mendoakan beliau, dan juga beliau mendidik kita untuk mendoakan umat Islam dimanapun mereka berada. Dan mental ini yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Lisannya basah dengan doa, mendoakan saudaranya, mendoakan orang-orang beriman, mendoakan manusia agar dapat hidayah, dan seterusnya. Dan lagi-lagi, memang didikan dari yang terbaik itu beda. Hadirin yang Allah muliakan, dari Abu Hurairah, Al-Imam Nawawi membawakan hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Iya betul, ini adalah contoh dari hadis Al-Qudsi, Al-Hadith Al-Qudsi. Hadith Qudsi itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah berfirman. Makanya lihat bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman. Dan Hadith Qudsi itu bukan Al-Quran. Hadith Qudsi hadith. Apa firman Allah dalam hadith ini? Mali abdil mu'min indi jaza'un idha qabattu safiyyahu min ahli dunia thumma ihtasabahu ilal jannah. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, tidaklah ada balasan untuk hambaku yang beriman atau tidaklah ada balasan dari sisiku untuk hambaku yang beriman jika aku ambil sosok yang ia cintai, sosok yang ia sayangi, dari ahli dunia, dari orang-orang yang hidup bersamanya di dunia. Lalu dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah. Ihtasabahu. Ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Kecuali balasannya itu adalah surga. Kecuali balasannya itu adalah surga. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sekali lagi, tidak ada balasan atau ganjaran dari sisiku untuk hambaku yang beriman. Untuk hambaku yang beriman. Jika aku ambil sosok yang ia cintai, sosok yang ia sayangi, dari orang-orang yang hidup bersamanya di dunia. Lalu ia bersabar dan berharap pahala dariku, kecuali ganjaran itu adalah surga. Hadis Bukhari. Jamaah yang Allah muliakan, kita sudah berkenalan dengan Abu Hurairah, jadi kita langsung saja ke hadis ini. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, hadirin, para ulama kita mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kemahakuasaan Allah dan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa batas. Ya, kehidupan ini milik Allah. Al-mulku mulkuh. Kerajaan atau seluruh kerajaan adalah kerajaannya. Wal-amru amruh. Kebijakan adalah kebijakan darinya. Kita dan orang-orang yang kita cintai, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil orang yang kita cintai, maka itu hak Allah. Kita bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang perlu kita camkan. Tanamkan lagi konsep Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Bahwa Allah adalah pencipta kita, pemilik kita, dan pengatur kehidupan kita. Allah adalah pencipta suami kita, pencipta istri kita, pencipta orang tua kita, pencipta anak-anak kita, dan dialah pemilik mereka semua. Dialah yang mengatur semua hal. Dia mengaturnya, Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rabbnya. Kapan sosok yang kita cintai itu bersama kita, dan kapan sosok itu meninggalkan kita. Semuanya Allah yang ngatur. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia, gak bisa apa-apa. Manusia enggak punya kemampuan. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Dan apapun yang kalian inginkan tidak akan bisa, kata Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah. Kecuali dikehendaki oleh Allah. Surat At-Takwir ayat terakhir. Jadi ketika membaca hadis ini, tujukan hati kita kepada Rabbul Alamin. Jangan tujukan hati kita pada anak kita yang wafat kemarin, misalnya. Orang tua kita yang wafat minggu lalu. Itu hanya menyakitkan. Ingatlah bahwa semua ini milik Allah Jalla wa'ala. Allah yang ngatur. Yang bikin kita nyesek adalah ketika kita ngikutin nafsu kita. Kita berpikir kita yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita dari awal sudah benar-benar memposisikan diri bahwa ini semua kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang mengaturnya, maka kita akan tenang, jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua pelajarannya, Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah berfirman, "Idza qabattu safiyahu." Jika aku ambil orang yang ia cintai. Allah tidak berfirman dalam hadis ini dengan kata kerja meninggal atau mati atau wafat. Tidak, Allah enggak menggunakan kata kerja itu, tapi Allah menggunakan kata kerja jika aku ambil. Jika aku ambil. Tidak menggunakan meninggal atau mati atau wafat. Allah ingin memberikan pesan yang jelas bahwa ketika seseorang meninggal, itu dia bukan meninggal dengan sendirinya, bukan meninggal secara kebetulan, tapi Allah yang ambil. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan membedakan orang beriman dengan orang ateis misalnya. Orang beriman dan ateis dan orang yang enggak percaya Allah Subhanahu wa taala semua sepakat ada kematian di dalam kehidupan. Nggak ada yang mengingkari dia apa namanya tentang masalah kematian dan wafat atau meninggal, semua sepakat, walaupun sebagian pihak mengatakan nanti reinkarnasi lagi, balik lagi, tapi itu meninggal. Tapi pertanyaan kan, siapa yang buat dia meninggal itu tadi? Allah ingin memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita ketika seseorang meninggal, khususnya apabila yang meninggal itu orang-orang terdekat kalian, karena ini sangat emosional. Yang mengambil dia itu Allah. Yang mengambil dia itu Allah. Bedanya apa sih Ustaz? Oh, dalam jamaah. Subjek itu sangat penting. Siapa yang melakukan itu sangat penting. Siapa yang melakukan itu sangat penting. Bukankah apabila seorang wanita sedang berjalan di sebuah tempat publik, di mall misalnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari belakang, dia gak nge, langsung memeluk dan merangkul dia dari belakang. Apa yang terjadi? Dia kaget. Begitu dia lihat, ternyata suaminya. Suaminya. Dia lagi ada urusan belanja gitu di mall. Dan suaminya lagi meeting di mall yang sama. Dia lihat, itu bini gua tuh. Berduduk-duduk. Tiba-tiba dirangkul dari belakang, dipeluk. Kira-kira ditampar gak tuh? Enggak, dia tampar. Ketawa deh. Ketawa. Di kejadian yang lain, dia juga gak dipeluk. Ada tiba-tiba ada laki-laki genggam tangannya, digandeng tangannya. Dia lihat, bukan suaminya, orang lain. Kira-kira ada apa yang itu laki? Bisa jadi ditampar, diteriak, panggil security. Kok bisa? Karena yang melakukan itu penting dalam kehidupan. Siapa yang melakukannya? Itu penting. Perbuatannya sama, tapi kalau berbeda subjek, berbeda yang melakukan, itu respon seseorang, itu bisa, atau respon objeknya, itu bisa berbeda 180 derajat. Berbeda 180 derajat. Ini dipeluk depan umum. Dia lagi jalan depan umum, tiba-tiba dipeluk dari belakang. Justru malah ketawa, senang, terharu, merasa sebagai wanita disentuh oleh suaminya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Baru suaminya mau kagetin aja gitu loh. Yang melakukan itu penting. Yang melakukan itu penting. Kita ini dimarahin sama ayah kita. Kamu tuh jadi anak jangan bandel. Jangan nyusian orang tua. Jangan suka bolos. Gitu kan, iya pak, iya pak. Yaudah masuk kamar. Pas masuk kamar, adik kita nasihatin kita persis seperti kalimat ayah kita beberapa menit yang lalu. Bang, kamu tuh jadi anak jangan bandel. Jangan nyusahin orang tua terus. Jangan suka bolos. Kira-kira kita ngomong apa? Iya, Dek, iya, Dek, iya, Dek. Oh, selesai adik kita tuh jamaah. Loh kok Bapak, Abang marah sih? Kan saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan Papa. Ya kalau itu yang kalau yang ngomong Papa wajar. Tapi kalau kamu yang ngomong enggak cocok. Oh, gitu ya. Iya. Subjek tuh penting. Hadirin Allah muliakan. Dalam kehidupan subjek itu penting. Siapa yang melakukannya nih? Siapa yang melakukan? Hadirin Allah muliakan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Allah lebih jauh lebih tinggi lagi. Ketika seorang manusia meyakini saat kekasihnya meninggal, pasangannya meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, yang melakukan itu, yang mengambil mereka itu adalah Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang, Al-Muhsin, yang maha baik. Al-Karim, yang maha dermawan. Maka itu sangat membantu dia untuk sabar dan ridho. Karena apabila yang mengambilnya adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang maha baik, maka seluruh yang Allah lakukan pasti semuanya baik dan terbaik. Pasti. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi yang kalian anggap buruk itu yang baik dan terbaik buat kalian. Al-Baqarah ayat 216. Tapi sakit Ustaz, ya sakit. Bukankah pengobatan juga menyakitkan? Tapi itu yang terbaik. Bukankah obat itu pahit? Dan itulah ikhtiar terbaik. Makanya jamaah sekalian, seberat apapun, jangan pernah berpikir itu buruk. Ketika yang melakukan itu, yang mentakdirkan itu, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 11, "La tahsabuhu syarral lakum, bal huwa khairul lakum." kalian jangan berpikir itu buruk bagi kalian. Karena sejatinya hal itu baik untuk kalian. Ayat ini berbicara tentang apa, hadirin? Tentang fitnah. Aisyah difitnah, kan? Ini ayat-ayat tentang hadithatul ifki. Aisyah difitnah berzina, jamaah. Allahu Akbar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah melakukan perzinaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, La tahsabuhu syarra lakum. Jangan berpikir itu buruk buat kalian. Bal huwa khairul lakum. Sejatinya itu bagus buat kalian. Itu yang terbaik buat kalian. Ada banyak hikmah. Ada banyak hikmah. Ada banyak pelajaran. Makanya hadirin, dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa kaidah kita? Wal khairu kulluhu fi yadayk wa syarru laysa ilaik. Dan kebaikan seluruhnya berada di kedua tanganmu, ya Allah. Dan keburukan laisa ilaik, tidak disandarkan kepadamu, ya Allah. Tidak ada perbuatan Allah itu yang buruk. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Gak ada. Oleh karena itu, jemaah sekalian, sederhana memang ya. Tapi lihat, idza qabattu safiyahu, jika aku mengambil orang yang ia cintai. Itu pesan yang sangat mendalam. Allah ingin kita Allah ingin kita fokus pada siapa yang mengambil. Bukan hanya sebatas meninggalkan kita. Bukan hanya sebatas meninggal dunia. Bukan hanya sebatas wafat, tapi siapa yang mengambil dia. Karena itu sangat menentukan. Menentukan ketenangan kita. Sahabat yang paling baik sama kita telepon. Ibu-ibu nih, sis, aku jemput anakmu ya di sekolah. Terus abis itu langsung aku bawa dia ke rumah. Kamu udah janji loh, dia boleh nginep di rumahku selama 3 hari. Terus nanti aku akan bawa dia liburan keluarga selama 4 hari. 7 hari tuh anak gak ada di rumah. Dibawa sama sahabat kita yang sangat kita cintai, sangat kita sayangi. Gimana perasaan kita? Kangen, tapi tenang. Rindu, tapi tenang. Tapi coba yang bawa gak jelas. Kita jemput tuh anak di sekolah, katanya, loh, bukannya tadi suster ibu sudah bawa pulang? Suster yang mana? Saya gak punya suster. Yang itu, Bu. Enggak. Itu baru 1 hari aja. Itu air mata semua aja, Ma. Itu beda yang ngambil, gitu loh. Yang ngambil beda. Itu respon beda. Yang ngambil beda, respon. Sama-sama anak, sama-sama diambil, sama-sama tuh hari ini gak ada di rumah kita. Tapi beda yang ngambil. Beda rasa, jamaah. Beda yang ngambil, beda perasaan. Begitu seorang yang beriman, yakin yang mengambil adalah Allah. Itu sangat ngebantu dia untuk sabar. Sangat membantu dia untuk tenang. Itu jamaah sekalian. Karena ia tahu bahwa keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Pelajaran yang berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Artinya, saat orang yang kita cintai meninggalkan kita atau wafat, maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Ihtasabahu, sabar dan berharap pahala. Berat, ya berat. Sakit selalu menyakitkan. Tapi bukankah kemarin kita sudah bahas bahwa insya Allah dengan berjalannya waktu rasa sakit itu akan berkurang. Karena begitulah karakter musibah. Terberatnya tuh di awal. Kalau kita bisa sabar, kita tahan, jangan dilepas, jangan. Jangan diplongkan. Karena justru yang diperintah ditahan. Sabar itu artinya menahan diri dari kemaksiatan, menahan diri agar terus on track, menahan diri agar lisan ini enggak membicarakan hal-hal yang negatif atau keliru. Jadi kalau justru dilepas akhirnya lisan ngomong A, ngomong B, ngomong C, itu bukan metode yang baik walaupun diarahkan sebagian orang. Udah biarin aja biar dia plong. Biar aja dia ngomong segala macam. Oh enggak. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru inda sadamati ulula." Sabar itu ketika kedatangan pertamanya, hentakan pertamanya, detik pertamanya. Dan Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita nih harus sabar dan mengharapkan pahala. Jadi bukan diluapkan semua emosi, mengharapkan pahala. Semoga air mata ini adalah air mata rahmat, kasih sayang yang Allah akan ganjar pahalanya, atau Allah ganjar dengan pahala. Dan kalau kita bisa bersabar dan mengharapkan pahala, maka surga, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, surga ilal jannah, surga, surga jemaah. Kalau kita bisa nahan dan mengharapkan pahala, surga. Surga. Gak ada lain kecuali surga. Bukankah itu yang kita cari? Dan di surga kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah dan mengharapkan pahala dari Allah. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, lalu yang berikutnya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa konteks ini hanya untuk hamba-Nya yang beriman. Allah berfirman, "Ma li 'abdil mu'min," tidak ada balasan dari sisiku untuk hamba-Ku yang beriman. Ini pesan bagi kita bahwa yang bisa bersabar dan terus berharap pahala, tetap tidak kehilangan harapan walaupun orang yang begitu ia cintai meninggal dunia. Hanyalah orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa dirinya hanyalah seorang hamba, lalu ia isi hatinya dengan iman, iman bahwa ini adalah perbuatan Allah dan perbuatan Allah pasti baik, iman bahwa akan ada hari kiamat dan akan ada surga, iman bahwa tugas kita di dunia hanyalah beribadah kepada Allah, bukan hidup kekal selama-lamanya. Beriman akan ada kematian sebagaimana ada kelahiran. Hadirin, karena diantara yang membuat kita sesek pada saat kita tertimpa musibah, kita gak mau jadi hamba, itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya nyeseknya itu bukan musibahnya, nyeseknya adalah karena kita gak mau jadi hamba yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang gak punya posisi tawar, hamba yang gak punya bargain position, hamba yang sami'na wa ata'na. Yang bikin nyesek itu bukan musibahnya. Makanya kan hadirin yang Allah muliakan, coba kita buka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, hadirin Allah muliakan, ini kan dalam ya, Allah mengatakan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadarahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah inginkan hidayah kepada dia, Allah ingin kasih hidayah, Allah akan buat hati dadanya lapang menerima Islam. Lapang menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah dan larangannya, dan menjauhi kesyirikan. Jadi lapang aja tuh. Terus berikutnya apa? Waman yurida ayyudillahu, dan barang siapa yang ingin Allah sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Maka Allah akan buat dadanya sesek, sempit jemaah. Dayyqan haraja, sempit sesek. Nyesek banget ya, sering kan kita gitu, gila gue nyesek banget, nyesek banget. Jadi nyesek banget itu bukan karena musibahnya berat, bukan karena kita kehilangan orang yang kita cintai semata, betul itu menyedihkan, tapi sampai membuat kita hancur, terpukul segala macam, gak bisa move on, itu karena kita tidak menerima konsep penghambaan dan penyerahan diri secara kafah, secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mentauhidkan Allah, menjadi hamba Allah. Akhirnya kita marah-marah, kita nyalain orang gitu. Makanya kan orang-orang bersabar itu doanya apa? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, diantaranya. Dan sudah kita bahas dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Inna lillah, inna lillah, sesungguhnya kami ini semua milik Allah, gak punya apa-apa, hamba aja, milik Allah. Nah itu yang ngebantu kita, itu yang ngebantu kita, karena hamba yang menyerah itu tidak merasa bosi, tidak merasa punya, gak merasa punya sesuatu, jadi enak. Yang merasa kehilangan itu hanyalah orang-orang yang merasa punya gitu. orang yang ke kajian naik angkot tidak akan merasa kehilangan pada saat ada 30 motor jamaah kajian dicuri di waktu yang sama secara serentak. Dia tenang-tenang aja. Yang lain yang bawa motor panik, jangan motor gua tuh. Dia mah santai. Lo kok bisa sabar dan tenang gitu? Mau tahu resepnya? Satu, gua naik angkot ke sini, nggak punya motor. Nah itu kan enak. Jadi gua tenang-tenang aja. Oh, bukan punya gua itu. Enak gitu jemaah. Kalau lo mau tenang pakai kayak gua, nggak punya apa-apa. Makanya, dan kalau udah gitu, apapun yang kehilangan kita mah santai lah. Makanya li abdil mu'min, nah itu, bagi hambaku yang beriman, kita ini hanya hamba Allah, tugas kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk, kecuali untuk beribadah kepada diriku. Al-Dzariyat 56. Tugas kita tuh berjuang di jalan Allah. Gitu jemaah. Dan kita yakin bahwa seluruh perbuatan Allah itu yang terbaik jika kita sudah berusaha, jika kita sudah bertakwa, jika kita sudah menjadi hamba, jika kita menjadi seorang mukmin. Makanya kan yang menakjubkan hanyalah perkara seorang mukmin, bukan semua orang jemaah. Kan udah kita bahas juga hadisnya, ajaban li amril mukmin, menakjubkan perkara-perkaranya orang beriman, ha? Orang yang merespon dengan iman, yang melangkah dengan iman, berbicara dengan iman, bersikap dengan iman. Itu jemaah. Orang-orang yang merespon dengan tauhid, berbicara dengan tauhid, melangkah dengan tauhid, menjalani kehidupan dengan tauhid. Itu yang akan menakjubkan. Bukan semua orang, bukan orang yang malas-malesan, bukan orang yang gak berjuang, yang bertakwanya setengah-setengah atau berjuangnya setengah-setengah. Bukan jemaah. Gitu. Hanya orang-orang yang merasa menjadi hamba dan beriman bahwa Allah lah yang mengambil sosok kesayangannya. Itu harus diyakini oleh yang mengambil. Maka dia akan sabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia beriman ada surga. Makanya ini semuanya tentang iman. Tentang iman jemaah. Semoga saya masuk surga, terus nanti saya ketemu lagi sama dia. Gitu kan jemaah. Kita berharap dia masuk surga, kita berharap kita masuk surga. Iman itu penting. Iman itu penting. Saudaraku yang Allah muliakan, coba, apabila ada orang tua yang melepas anaknya ke sekolah, misalnya kondisi normal nih, anaknya berangkat sekolah, dilepas sama orang tuanya, biasanya ngelepasnya gimana? Aku suruh dia cium tangan. Oke, pas cium tangan ada yang terharu biru sampai nangis sesegukan gak ngelepas anak ke sekolah? Enggak, aku biasa aja. Kalau misalnya ada ibu yang melepas anaknya ke sekolah sampai nangis sesegukan, komentar kita apa? Oh, itu mah lebay lah Pak Ustadz. Kenapa dibilang lebay? Ya gini aja Ustadz, kan tuh anak akan balik lagi, kita akan ketemu lagi insya Allah nanti siang pas dia pulang sekolah. Insya Allah kita akan ketemu lagi sore nanti. Kecuali kalau kita gak ketemu dia lagi. Nah itu poinnya. Ketika kita yakin kita akan berjumpa lagi dengan dia, itu akan ngebantu kita pada saat kita berpisah dengan dia. Karena kita yakin ini cuma sementara. Tapi kalau ada orang tua melepas anaknya yang gak akan balik lagi, oh itu nangis. Dipeluk tuh anak. Sama. Ketika orang gak beriman adanya hari kiamat, jamaah. Gak beriman adanya surga. Lalu suaminya meninggal, istrinya meninggal, orang tuanya meninggal. Wah, hancur jamaah. Dia gak yakin. Kapan? Tapi kalau orang beriman yakin adanya surga, yakin ada reuni kembali, akan ketemu insya Allah. Oh, itu buat kita bisa sabar dan mengharapkan pahala. Insya Allah ketemu lagi. Gitu. Oh, beda deh. Iman terhadap surga dengan gak beriman terhadap surga merubah peta kehidupan seseorang dan merubah rasa dan perasaan seseorang. Makanya hambaku yang beriman, yang beriman. Jadi ini Allah gak bilang hambaku yang kaya, enggak. Mau kaya kayak apapun gak beriman, gak jadi seorang hamba, hancur. Allah gak mengatakan yang cantik atau yang tampan, gak ada urusan. Ini bukan tentang rupa, ini tentang iman. Allah gak mengatakan hambaku yang tua atau yang muda, enggak, ini bukan masalah umur. Ini tentang apakah kita menerima fitrah kita sebagai seorang hamba yang harus menyerahkan semuanya kepada Allah dan beriman kepada Allah. Maka itu sangat membantu kita dalam menghadapi segala musibah. Baik yang terberat sekalipun. Allah taala misawab, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.